تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله كتاب لنجدكم pembahasan dari kitab الملخص في شرح كتاب التوحيد. Masih dalam pembahasan berkenaan dengan at-tawakkal. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. Ucapan hasbun Allah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dan diucapkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia, orang-orang kafir, mereka telah berkumpul ya, untuk menyerang kalian kembali. Fasyauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akan tetapi ucapan tersebut sebaliknya menambah keimanan bagi mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik yang diserahi urusan-urusan. Rawahul Bukhari wa Nasai, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Nasai. Hasbunallah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hasbunallah ay kafina fala natawakkalu illa alaih. Makna hasbunallah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kami. Maknanya kafina, cukuplah Allah bagi kami. Kami tidak bertawakal melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mal wakil, makna ni'mal wakil, ay al-mawqul ilaihi umuru ibadihi, yang diserahi kepadanya urusan-urusan hamba-hambanya. Allah sebaik-baik yang diserahi semua urusan hamba-hambanya. Nah, al-ma'na ijmalil asar, makna global asar yang dibacakan tadi. Yarwi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, anna hadhihi al-kalimah al-azimah hasbunallah wa ni'mal wakil, sesungguhnya kalimat yang agung ini, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha al-khalilani Ibrahim wa Muhammadun alaihima salatu wassalam. Kalimat yang agung tadi diucapkan oleh dua khalil, dua orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tidak ada manusia yang digelari sebagai khalil rahman kecuali dua hambanya, ya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan gelar ini para ulama menyebutkan afdal anbiya, anbiya yang paling afdal, nabi yang paling afdal adalah dua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara dua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih afdal dari Nabi Ibrahim. Nah, sebagaimana ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan demikian. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pimpinan anak Adam di hari kiamat nanti dan saya tidak sombong. Nah, ya, hanya dua orang saja yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terakhir, khatamun nabiyyin. Kalimat tadi diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam fi mawqifaini harijaini lakiyahuma min qawmihima, dalam dua keadaan yang berat yang dijumpai oleh keduanya dari kaumnya. Nah, وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله فأبوا. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kaumnya enggan. وَكَسَرُوا أَسْنَامَهُمْ, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala mereka. Ya, masyhur dalam sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mereka mengadakan suatu pesta, merayakan suatu perayaan, sehingga raja dan juga penduduk di negeri tersebut keluar, ya, untuk merayakan perayaan tadi. Yang tertinggal hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mengikuti perayaan tersebut. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan berhala-berhala. Ya, dihancurkan semuanya, disisakan berhala yang paling besar. Nah, ya, ketika mereka pulang, melihat berhala-berhala yang telah hancur, ya, dan mereka langsung menuduh Ibrahim yang melakukannya, dikarenakan Nabi Ibrahim yang tidak ikut perayaan tersebut. Nah, hingga akhirnya mereka menetapkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, فأرادوا أن ينتشروا لها فجمعوا حطبا وأدرموا له نارا ورموه بالمنجنيق إلى وسطها. Mereka hendak membela berhala-berhala yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan apinya. Kemudian melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan alat pelempar ke tengah bara api tersebut. Dikarenakan saking panasnya api yang mereka nyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tidak berani untuk melemparkan Nabi Ibrahim dari arah dekat. Karena panasnya. Jadi dilemparkan dengan alat khusus melempar. Ya. Yeah. Saking panasnya api tersebut. Nah, faqala hadhihi al-kalimah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ketawakalan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung, sebagai penolong. Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang serahi urusan-urusan hambanya. Ya. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan genting seperti itu. Wa qala lahu Allahu linnar, maka Allah pun mengatakan kepada api tersebut, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dingin dan keselamatan, bukan hanya dingin saja tapi bermudarat, tapi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, misalnya api yang panas tadi dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dingin dan keselamatan. Bahkan dalam peristiwa ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu hewan yang berusaha untuk meniup api tersebut agar senantiasa menyala-nyala. Nah, apa itu? Sejaknya uktul wajar fa innahu yanfusu ala Ibrahim. Rasul mengatakan, bunuhlah cicak, dikarenakan dialah yang meniupkan api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, wahinnama arsalat Quraisyun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natawa'aduhu wa naqulu lahu inna qad ajma'na sayra ilayka wa ila ashabika lanasta'silakum. Dan kalimat tadi diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Quraisy mengutus utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya kami telah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan perang kepadamu. Nah, kami telah mengumpulkan para tentara, melakukan perjalanan perang kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu untuk menumpas kalian sampai akar-akarnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dalika hadhihi al-kalimah al-'azimah. Rasulullah SAW ketika ada ancaman tadi mengucapkan kalimat yang agung ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung kami, Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang diserahi urusan. Di mana kejadian ini setelah perang Uhud. Yang mana kita tahu dalam sejarah, di perang Uhud banyak sahabat yang menjadi syuhada gugur di medan jihad. Bahkan banyak sahabat yang terluka. Rasulullah SAW pun terluka dalam perang Uhud. Dalam keadaan mereka seperti ini, dalam keadaan terluka, nah, kemudian banyak yang gugur. Sementara datang khabar bahwasannya orang-orang kufar Quraisy akan melakukan serangan susulan. Bahkan mereka telah berkumpul, nah, menyiapkan pasukan untuk menyerang kembali kaum muslimin yang berada di Madinah, yang sebagiannya mengalami luka-luka. Nah, akan tadi berita tersebut tidak membuat gentar para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, sebaliknya berita yang datang kepada mereka ini justru menambah keimanan. Fazadahum imana, menambah keimanan kepada mereka dan menambah ketawakalan kepada mereka, dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ketika mendapat khabar bahwasannya Rasulullah SAW dan kaum mukminin tidak gentar dengan adanya ancaman dan berita tersebut, sehingga mereka pun keluar dari Madinah. Hendak menghadang orang-orang kufar Quraisy yang akan melakukan serangan kembali. Nah, ketika mendengar berita ini, ternyata membuat gentar, membuat takut orang-orang kufar Quraisy. Ketika mereka mengetahui hal ini, padahal mereka tahu dalam perang Uhud banyak sahabat yang gugur, banyak sahabat yang terluka, tapi ternyata mereka tidak gentar. Justru mereka malah maju ke medan perang. Dengan semangatnya Nabi dan para sahabat dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya membuat gentar orang-orang kufar. Sehingga mereka orang-orang kufar tidak jadi menyerang kaum muslimin. Nah, sehingga akhirnya kaum muslimin pun pulang. Allah katakan fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsushum su'. Mereka kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia, dan tidak menimpa mereka kejelekan. Dikatakan tidak jadi peperangan. Nah, tidak menimpa kepada mereka kejelekan. Bahkan sebaliknya mereka pulang membawa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatnya untuk berjihad keluar Madinah, telah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terjadi peperangan ketika itu. Nah, yang jelas dengan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat gentar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membuat takut musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat yang disebutkan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, sekali lagi ini merupakan kalimat yang agung, di mana para anbiya ketika mendapatkan masalah-masalah yang besar, mereka tidak bergantung kepada makhluk, akan dari mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah rasa harap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah, Allah akan menolongnya, Allah akan melindunginya. Nah, terus menerus dalam keadaan seperti itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan dirinya kepada makhluk. Nah, munasabatul asar lil bab, korelasi asar dengan bab yang kita bahas. Ana fihi anna hadhihi al-kalimata allati hiya kalimatu at-tafwid wal i'timad 'ala Allah. Sesungguhnya dalam asar yang kita bacakan tadi, bahwasanya kalimat ini, kalimat apa ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil, merupakan kalimat tafwid, kalimat menyerahkan urusan kepada Allah. Wal i'timad 'ala Allah, dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya kepada Allah. Nah, menyandarkan diri kepada Allah. Ya al-kalimatu allati tuqalu 'inda al-qurub wasyada'id. Kalimat itu merupakan kalimat yang diucapkan ketika dalam keadaan genting. Dalam keadaan susah, dalam keadaan genting. Nah, dalam peperangan misalkan tadi kita sebutkan. Atau dalam keadaan mendapatkan musibah, bencana. Mengucapkan kalimat tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wahia tadullu ala tawakkuli ala Allah fi daf'i kaidil a'da. Kalimat tersebut menunjukkan tentang ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menolak makar musuh-musuh. Nah, ucapkan kalimat tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalimat yang sangat agung. Ya, yang disebutkan tadi, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengucapkan kalimat tersebut, Allah berikan pertolongan. Api yang sangat panas tadi dirasakan oleh Nabi Ibrahim, dingin dan menyejukkan, menyelamatkan. Nah, begitupun orang-orang kufar Quraisy yang hendak melakukan serangan susulan, menjadi gentar, menjadi takut, dikarenakan kalimat yang dibacakan oleh Nabi dan para sahabat tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ma yustafadu minal asar, faedah apa saja yang diambil pada asar ini? Yang pertama, fadlu hadil kalimah, keutamaan kalimat ini, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa annahu yanbaghi an yuqala inda asy-syada'id wal qurub, dan selayaknya diucapkan ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan susah. Yang kedua, ana tawakkula min a'zami al-asbab fi husulil khair wa daf'i asy-syarr fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya tawakal di antara sebab-sebab yang paling besar, ya, mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan di dunia dan di akhirat, dengan apa? Tawakal. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, di akhirat, begitupun tertolak kemudaratan di dunia, di akhirat, maka hendaklah bertawakal. Nah, dicontohkan oleh para sahabat dan juga para anbiya lebih terdahulu dan para sahabatnya, ya, mencontohkan sikap tawakal. Dan kita jelaskan sebab yang paling utama seseorang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, yaitu kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anal imana yazidu wa yanqus, sesungguhnya keimanan bertambah dan berkurang. Nah, ini pun diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita sampaikan berulang-ulang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Yang keempat, anna ma yakrahuhu al-insan qad yakunu khairan lahu, sesungguhnya apa yang dibenci oleh seseorang kadang-kadang itu adalah kebaikan untuknya. Nah, banyak perkara yang kita benci ternyata itu baik bagi kita. Nah, asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul wa huwa syarrul lakum. Barangkali engkau mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kalian, dan sebaliknya. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali engkau membenci suatu perkara padahal perkara tersebut baik untukmu. Nah, seperti halnya jihad misalkan, pada asalnya dibenci oleh seseorang, ya, harus mengerahkan tenaganya, mengorbankan jiwanya. Nah, tapi ternyata kesudahannya itu adalah baik. Ya, tidak semua perkara yang kita benci itu jelek untuk kita. Tapi bisa jadi perkara yang kita benci ternyata baik untuk kita. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam asar tadi, mana faedahnya, anna ma yakrahu al-insan qad yakunu khairan lahu, sesungguhnya sesuatu yang tidak disukai oleh manusia kadang-kadang itu baik untuknya. Nah, dan tentunya amalan-amalan soleh yang pada asalnya hawa nafsu ini tidak menginginkannya, hawa nafsu ini membencinya, ya, itu adalah baik untuk kita. Nah, dan sebaliknya, perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu kita ini bisa jadi itu jelek untuk kita. Nah, hawa nafsu inginnya ini, inginnya itu, kemaksiatan, kelalaian, lain sebagainya, bisa jadi itu adalah kejelekan untuk kita. Ya. Sehingga jangan sampai kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Nah, kita tundukkan hawa nafsu kita kepada kebaikan-kebaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab, di antara faedah-faedah dari asal yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ila huna alhamdulillah, subhanahu wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.